Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa mudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di masjid ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, pertemuan kita ini mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Famasya Allah wa ikum muslimin ikhwanna salafiyin. Jazakallah. Ana mendengar tempat nyantum ini sudah lama, tapi masya Allah, alhamdulillah, hari ini bisa terlaksana ziarah ke tempat ini, sehingga mampir bahasa kitanya. Kalau disebut ziarah, bok dikira kuburan. Tazawur fillah, berziarah atau singgah di saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala ini kedudukannya tinggi dalam agama kita. Rasul menyatakan aina al-mutahabina fiyya, manakah orang-orang yang mencintai, saling mencintai karenaku. Udilluhu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, aku akan naungi dia di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Di antara bentuk saling mencintai karena Allah adalah saling berziarah, saling singgah, saling menyapa, saling berkunjung, dikarenakan ikhwan salafiyin, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, sebuah tema yang pendek, gunakan waktu, manfaatkanlah waktumu. Waktu itu bisa habis, maka sebelum waktu itu habis, manfaatkanlah. Waktu itu terhenti dengan habisnya umur. Seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya bna Adam, innama anta ayyamun, wahai bani Adam, sesungguhnya tak lain kalian itu adalah terdiri dari hari demi hari. Wa idha dhahaba yawmun minka zahaba ba'duka, apabila satu hari telah berlalu darimu, itu maknanya telah hilang sebagian darimu. Kita cermati ucapannya beliau ini, dan kenyataan seperti kenyataannya, seperti yang beliau ucapkan. Kita hidup di muka bumi ini, kalaulah seandainya umur kita 50 tahun, 70 tahun, banyak orang meninggal di umur-umur itu. 50 tahun atau 70 tahun itu juga terdiri dari tahun, bulan, minggu, dan hari. Berujung pada sekian hari. Kalau sudah berlalu satu hari, berlalu dari kita satu bagian. Berlalu satu tahun, berlalu bagian satu tahun terus. Berujung pada habisnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Habis. Nah, sebelum waktu yang Allah berikan kepada kita habis, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena tidak bisa kita mengulang. Mengulang itu merekam kembali atau mengulang kembali, direset ulang umpamanya. Saya kepengen jadi bayi lagi lah. Enggak bisa. Nyelunsumi. Ulalan nyelunsumi, Pak. Enggak bisa. Jadi muda lagi enggak bisa. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, la syababu bu'al ishtaraituhu. Kalau seandainya menjadi muda itu bisa kita beli, aku akan beli untuk jadi muda lagi. Enggak bisa. Wa qaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah yang namanya waktu. Hari demi hari berlalu tanpa terasa, yang berujung pada habisnya waktu, ditandai dengan al-maut, kematian. Di dalam Al-Qur'an ya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka yang gagal dalam hidup. Perhatikan, gagal dalam hidup. Siapa mereka orang yang gagal dalam hidup? Yaitu orang-orang yang ketika hidupnya tidak digunakan untuk beribadah, sibuk urusan duniawi, bahkan urusan yang haram-haram, sibuk dengan itu semuanya, sampai habis waktu mati dia. Dia mengatakan kepada Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Allah, kembalikan aku ke dunia lagi. Minta dikasih kesempatan hidup yang kedua. Kenapa dia mengatakan ingin kembali ke dunia lagi? La'alli a'malu salihan. Agar aku bisa beramal saleh. Fima taraktu, karena dulu ketika aku di dunia, aku tinggalkan amal saleh itu. Aku tidak beramal saleh, tidak sholat, tidak taklim, tidak qiraatul Quran, tidak membaca nas Al-Quran wa sunnah, tidak beramal. Gagal orang ini. Gagal. Penyesalan itu di belakang. Bahasa kitanya ketun ketemu mburi, Pak. Nggih, Mboten? Ada orang ketun ketemu ngarep, oh pinter niku. Dia menyesal karena selama hidupnya ketika di dunia tidak kunjung beramal saleh, maka meminta untuk dikembalikan ke dunia lagi. Yakni dikasih waktu, dikasih umur, kesempatan untuk bisa beramal saleh. Kala Allah mengatakan tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Innama hiya tok lain itu adalah sebuah kalimat. Huwa qailuha. Yang akan dia ucapkan kalimat itu. Kala tidak sama sekali. Itulah kata-kata yang akan diucapkan oleh mereka. Maksudnya apa? Mereka-mereka yang ketika di dunia tidak beramal, tidak memenuhi hidupnya dengan amal saleh, bahkan melakukan berbagai macam amal kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, itu akan mengucapkan kalimat ini, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, beri aku kesempatan lagi, beri aku waktu lagi, umur lagi, guna beramal saleh. Dulu aku tidak pernah beramal saleh. Itu kalimat yang akan diucapkan oleh mereka-mereka yang gagal. Ini disebut dalam Al-Quran agar kita jangan seperti mereka. Cukup sudah ini sebagai pelajaran. Jangan sampai kita yang mengucapkan kalimat ini nanti di akhirat. Tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Sudah lepas. Umur itu sekali. Hidup itu sekali. Yani hidup fil ard. Kalau kehidupan manusia wa kaum muslimin itu ada 4 tahapan. Tahapan pertama di alam ruh, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ruh, alastu birabbikum, qalu bala syahidna ala dzalik, bahkan kami bersaksi engkau adalah rob kami. Ini di masa apa? Ruh. Sudah lewat itu. Kemudian masa berikutnya, masa di rahim, bertemunya ruh-ruh kita dengan janin, tubuh fisik kita yang ada di rahim ibu kita masing-masing. Bertemu pada bulan yang 4 dari kehamilan ibu kita, disebutkan bulan 4 10 hari. Ditiupkannya ruh kita ke dalam jasad kita. Yang ketiga, alam dunia ini sekarang yang kita berada padanya. Untuk berikutnya setelah itu alam akhirat, alam kubur, alam mahsyar, surga neraka itu sudah setelah kehidupan di bumi ini. Kehidupan kita ya kaum muslimin, kesempatan untuk beramal soleh adalah hanya sekarang. Hanya sekarang, bukan besok di alam kubur, tapi hanya sekarang. Tatkala kita masih di mana? Di dunia ini. Kalau gagal kita gagal seterusnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang yang sudah mati atau mendekati kematian, ketika ajal menjemputnya, di saat itulah terasa betapa pentingnya nikmat waktu dan kesempatan. Nikmat umur. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqakum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadul maut, sampai ketika kematian itu menjemput salah satu di antara mereka manusia, di antara kalian wahai manusia, seorang ketika datang ajalnya dia mengatakan, rabbi, wahai rabbku, wahai Allah, laula akhartani, seandainya engkau undurkan kematianku barang sejenak. Jangan kali ini, jangan kali ini. Nanti lagi, nanti lagi. Apa yang akan dia lakukan? Kenapa kau minta diundurkan kematiannya? Kenapa memohon agar jangan sekarang mati? Besok lagi, minggu depan, tahun depan, ya Allah, jangan sekarang. Itu ketika seorang kedatangan apa? Ajal. Fasaddaqakum minas salihin, aku akan bersedekah. Aku akan menjadi orang saleh. Aku akan salat, aku akan zakat, aku akan ini, aku akan itu. Pikirannya adalah untuk ibadah. Kenapa? Karena kemarin ketika dikasih umur sekian tahun, kosong dari ibadah atau sedikit ibadah. Kenapa dia tidak berpikir, ya Allah, jangan kau matikan aku. Aku harap golek duit disip. Ya Allah, jangan matikan aku. Saya mau dagang kerupuk disip apa cilok. Enggak. Itu sekarang kita berpikir seperti itu karena belum mati. Ngoyo dunia. Duit terus dipikir, Pak. Kerja, dagang, dan terus. Karena apa? belum merasakan apa? Mati. Begitu mati menjemputnya, yang dibikinkan ibadah dan ibadah. Tapi yang namanya ajal tidak akan mundur. Walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memperlambatkan. Allah tidak akan mengundurkan satu jiwa ketika memang telah datang ajalnya. Sudah tidak ada lagi penambahan umur. Tidak ada lagi penambahan kesempatan. Tidak ada lagi. Habis, sudah habis. Mau beli umur di mana? Saya mau beli umur. Siapa sih dodol, Pak? Hah? Saya butuh waktu, saya beli waktumu. Nah, bisa didol ngono. Siapa yang mau bisa jual, siapa yang mau beli? Siapa yang mau meminta, siapa yang mau menambah? Itu semua rizki minallah. Terasa sempit di waktu itu. Dan Allah tidak kabulkan permintaannya. Mati. Setelah itu Allah beritahukan, Allah Maha memberitahukan apa yang telah kamu lakukan. Hadirin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari apa yang tadi kita sampaikan di atas, menjadi sebuah pelajaran bagi kita, mari kita berhati-hati dalam hidup ini. Karena umur itu pemberian dari Allah. Allah Maha sayang kepada kita. Kita dikasih umur. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau surat Wal Asr, ketika beliau menafsirkan kalimat Wal Asr, demi masa, bahasa lainnya demi waktu, Syekh mengatakan, mengapa Allah bersumpah kali ini dalam surat ini dengan menyebut waktu? Li ahamiyatiha, dikarenakan pentingnya waktu itu bagi kehidupan manusia. Beliau mengatakan, tingkat pentingnya waktu bagi kehidupan manusia. Apa itu, Pak? Kalau antum ditanya, seberapa pentingkah uang bagi kehidupan manusia? KB bisa menjawab, Pak. Karena KB-KB butuh duit, ya, kepengen duit, karena tahu duit itu penting, uang itu penting. Tapi kalau ditanya waktu, seberapakah, seberapa pentingkah waktu bagi kehidupan manusia? Apa sih pentingnya waktu? Wong gratis kok, tuku biora. Nggih bener lah. Karena itu manusia banyaknya lalai. Dibiarkan waktu berlalu, nganggur, tanpa ibadah, tanpa zikir, tanpa membaca, tanpa menghafal. Biarkan waktu berlalu. Apalagi kalau Ramadan, istilahnya ngabuburit. Ngenteni sore, tongkrong nang pinggir jalan, delingi wong wadon. Dosa tok lah ya, Pak. Ya. Dia tidak mengerti betapa sempitnya waktu. Tatkala nanti ketika ajal datang. Karena dia tidak tahu fungsinya waktu. Qala Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di, waktu itu sangat penting. Tingkatnya seberapa penting? Al-waktu mahallun lil amal, kata beliau. Karena waktu itu adalah kesempatan bagi manusia untuk beramal. Waktu yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, itu adalah mahallul lil amal, tempat untuk kita beramal. Lahir kita, kemudian kita beranjak menjadi baligh atau mumayyiz, kita sudah bisa beramal ibadah sampai kita mati, itu waktu adalah tempat kita untuk beribadah. Kalau sudah habis waktu, itu berarti sudah habis kesempatan untuk kita beribadah. Itulah pentingnya waktu untuk beribadah. untuk beramal. Karena kalau sudah habis waktu, sudah tidak bisa beramal, kecuali jika kita memiliki pahala-pahala yang mengalir. Walaupun sudah habis waktu, walaupun sudah mati, kita masih tetap seakan-akan beramal. Dan itu nanti diundurkan pembahasannya, karena ini sangat menarik jika ada waktu. Hadirin yang kami muliakan, dari apa yang kami sampaikan tadi di atas, ucapannya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, maka mari kita manfaatkan waktu, umur yang ada, karena kita terhenti dari beramal dengan kematian, disebabkan habis kesempatan. Dan juga yang namanya mati sudah tidak bisa beramal apapun. Ya tidak, Pak? Orang sudah mati apa bisa beramal? Tidak. Terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu, apabila anak manusia mati maka terputus amalannya, alias dengan dua sebab, tubuhnya sudah tidak bernyawa, sudah tergeletak kaku. Yang kedua, karena waktunya sudah habis untuk dia beramal. Iya. Jenengan kalau ada orang mati kemudian tiba-tiba berdiri, dia sholat, kaget mboten? Sudah dibungkus mori, sudah dipotong adep maning. Medeni, Pak. Biasa kita sebutkan apa? Wong mati obah, medeni bocah. Kenapa? Sudah terputus amalannya dengan jasad yang tidak ada ruhnya, dan waktu untuk dia beramal habis. Sebelum itu datang, mari kita gunakan seefisien mungkin, sebaik mungkin untuk kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu begitu mahal. Disebutkan oleh para ulama kita, al-waqtu kasif idza lam taqta'hu faqata'aka. Waktu itu bagikan seperti pedang. Idza lam taqta'hu, kalau kamu tidak memotongnya, maka engkau akan dipotong oleh waktu. Maknanya, waktu ini kalau engkau tidak memanfaatkan baik-baik, kamu teledor, maka engkau akan dipotong oleh waktu, alias habis kesempatanmu, mati sudah datang. Apa yang akan kamu lakukan? Gak bisa berbuat apa. Ini dia. Yani itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta benda kalian, janganlah anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Karena apa? Potensi yang menyebabkan kita lalai sehingga menghabiskan waktu itu teramat banyak. Ngurusi harta benda habis waktu. Ngurusi dagangan, kulakan, jualan, atau produk, habiskan waktu. Pekerjaan ngabisin waktu. Sampai mau tidur pun yang dipikir adalah dagangan. Lihat lagi nota, mana yang belum di-story, mana yang besok setoran, mana yang bulan depan ditagih. Dagang seperti itu. Potensi berikutnya, mengurusi anak, mengurusi keluarga, mengurusi rumah, ini juga bisa menghabiskan waktu. Padahal ngurusi anak itu ibadah aslinya. Berdagang, bekerja, mengurusi harta untuk menafkahi anak istri itu ibadah. Bedanya apa ya kaum muslimin? Kenapa ngurusi anak dan ngurusi harta dinasihatkan dalam ayat ini? Jangan melalaikan kalian. Ada bedanya ya kaum muslimin. Dan sangat limit. Dan jangan kita salah dalam hal ini. ngurusi anak kewajiban, ngurusi fisiknya, nafkahnya, kesehatannya, ilmunya, itu kewajiban. Tetapi kadangkala yang seperti ini menyebabkan engkau tidak beribadah kepada Allah. Apa ada? Banyak sekali orang seperti itu. Jangan-jangan kita termasuk, Pak. Hah? Lalai dari sholat. Misal, terlambat sholat jamaah. Dari sebab ngurusi anak. Ini sudah menyebabkan kau lalai. Karena tafsir kalimat, an zikrillah ay anis sholatil maktubah. Janganlah harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, yakni dari mengerjakan sholat yang fardu. Itu bisa lihat tafsir ini dalam kitab Al-Kabair Imam Dzahabi. Takarannya itu, dagang halal, siapa yang mengharapkan dagang? Tidak ada. Dagang itu satu jalan cari nafkah yang baik yang disyariatkan dalam agama kita. Bahkan Nabi mengatakan, pedagang yang jujur akan bersamaku seperti ini di surga. At-tajir as-sadiq ma'i fil jannati kahataini. Pedagang yang jujur akan bersamaku nanti di surga seperti ini. Sembari beliau mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi dekat berarti. Dagangnya bukan haram selama yang didagangkan bukan barang-barang yang haram. Tetapi ketika dagang itu menyebabkan engkau terlambat sholat, menyebabkan engkau terlambat dari jamaah, terlambat engkau sampai bahkan sampai di akhir waktu sholat duhur karena dagangnya laris, 2:30 baru sholat duhur, itu sudah di akhir waktu. Kadang-kala 2:30 azan asar jam berapa? 3:15 atau 10:00 atasnya waktu dagang maning. Sampai akhirnya azan asar, aduh, enteng waktu duhur. Gara-gara apa, Pak? Dagang. Gara-gara pekerjaan. Ini melalaikan. Aslinya halalan thayyiban, aslinya itu ibadah, tetapi itu kesibukan yang melalaikan. Apalagi urusan lain yang itu mubah. Hobi mamanya, tolanan darah. Melepekan ngantekan maghrib. Waduh, hasilnya melihara burung itu boleh, Pak? Hal yang boleh, asal dia dikasih hak-haknya, makan, minum, boleh. Disangkarkan nggak apa-apa. Tapi teknis bu, klepekan itu ada sisi penyiksaannya. Nah, dicul-cul nalanawa dan cul lorone. Apalagi kalau sudah sampai untuk apa? Totoan darah. Di sini totoan atau bukan? Ya, itu sudah haram itu karena mengandung unsur judi. Hadirin yang kami muliakan, amalan-amalan banyak sekali. Itu sumber kita lalai habis waktu tanpa ibadah atau sedikit ibadah. Ngurusi anak istri ibadah, Pak. Siapa yang mengatakan ngurusi anak istri itu bukan ibadah? Ibadah itu. Tetapi ketika sampai mengurusi mereka sehingga engkau terlambat sholat, itu sudah sampai tingkatan melalaikan. Itu tidak boleh. Masing-masing dikasih waktu, dikasih porsinya masing-masing. Hadirin yang kami lihatkan, yang kami maukan dengan membawakan ayat tadi di atas, lihat betapa banyak hal-hal yang berpotensi membuat kita lalai dalam hidup ini. Sehingga waktu berlalu hari demi hari habis. Tahun demi tahun habis. Tiba-tiba kita sekarang sudah umur 40, 50. Lah kemarin sih ngapain? Ngapain ya? Ibadah apa yang sudah kita lakukan selama 50 tahun ini? Apa ya? Habis waktu 50 tahun. Kalau umurnya cuma 51 tahun, tinggal 1 tahun lagi, Pak. Yang namanya umur itu panjang atau banyak atau sedikit, Pak? Ada yang bisa jawab? Sedikit umur Bang. Al-waqtul qalil, waktu itu sedikit. Kenapa sedikit? Dikarenakan tidak ada yang tahu kapan akan matinya. Siapa yang mengatakan umurku sampai 100 tahun? Siapa? Enggak ada. Bisa jadi besok mati. Karena itu bisa jadi umur saya mati besok atau besoknya lagi. Karena tidak ada yang tahu. Sehingga jangan kita mengklaim, oh saya masih muda, mati ku tesis gue. Metu, mau naik motor keluar rumah, tabrak truk pak mati. Takoni, nom mati gasik. Ramane tua urip-urip bae malah pak. Banyak. Jangan dianggap umur itu lama, umur itu sedikit. Al-waqtul qalil, waktu itu sedikit. Dikarenakan kita tidak tahu kematian kita. Kalau jenengan ditanya lebih baik mana pak, tahu kapan matinya atau tidak tahu kapan matinya? Pilih mana jenengan? Tidak tahu apa tahu pak? Kalau tahu kan gampang, kamu dikasih momennya lahir dari rahim ibu lahir, ikut berserta jenengan prim-prinan kertas umurmu 80 tahun umpamanya, rezekimu 1 juta umpamanya, pengen kayak gitu pak? Ditambah lagi umurmu 80 tahun matimu ketabrak sepur umpamanya, mau? Kalau ada orang mengatakan, seandainya aku tahu umurku kapan, matiku kapan, saya akan memanage. Kalau saya mati pada umur 80, saya akan 70 tahun maksiat, 10 tahun terakhir beribadah. Supaya husnul khotimah. Bukan sini, Bu? Tidak. Hikmah di balik kematian itu disembunyikan adalah untuk kita bersungguh-sungguh sepanjang umur kita ibadah terus. Ini dia. Istiqomah terus. Karena kita tidak ada yang tahu kapan mati. Tapi kalau kita diberitahu kapan kita mati, maka yang akan terjadi adalah seperti tadi. Saya akan maksiat. Nanti kalau sudah mau mati, saya akan beribadah. Pola pikir kita akan seperti itu. Dan mengerikan kalau seandainya kita ini kaum muslimin tahu kapan mati, stres dulu kayaknya lho Bang. Mutur-mutur salama, minta maaf ya akar mati ngisuki jadwalnya di sana. Kabeh mau mutur-mutur, kenapa jadwalku sar mati? Pamitan, Pak. Takoni matine nek kepriwe? Tabrak sepur. Malas temen. Walhamdulillah itu tidak diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa itu? Untuk kita bisa memanfaatkan umur yang ada lil ibadati, untuk beribadah. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau memberitahukan kepada kita, manfaatkan betul 5 kesempatan yang Allah berikan kepada kalian, kepada kita wahai manusia. Sebelum 5 hal yang membuat susah dan membuat sempit. Dengan bahasanya beliau, ihtanimu khamsan qabla khamsin. Raihlah olehmu 5 kesempatan yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kesempitan. 5 kesempitan yang akan menghadangmu. Yang pertama adalah hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah. Fadl, enggak apa-apa. Cuman taruh aja di sini tambahannya, Mas. Dari barang bolak-balik. Waktunya habis bolak-balik tok. Mikirin air, enggak ngaji dia malah. Sudah? Kita lihat sini. Hayataka qabla mautika. Gunakan kesempatan hidupmu sebelum matimu. Wasihataka qabla saqamika. Manfaatkan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Waghinaka qabla faqrika. Manfaatkan ketika engkau lapang rezekimu, kaya, memiliki kelapangan harta sebelum datang masa fakirmu. Dan manfaatkan farahaka qabla syughlika. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Bisa dipahami hadirin? Ini lima ini. Kita baca satu persatu. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita yang pertama, jazakallahu khair. Antum duduk saja, talim. Manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Karena kita hidup dan setiap yang hidup pasti akan mati. Ingat-ingat itu. Kita ini tidak berada pada satu kehidupan yang kekal. Tidak. Kalau kekal itu, wal akhiratu darul qarar. Dunia darul fana. Faniyah. Dunia ini negeri yang akan hancur. Ada hentinya. Adapun yang kekal abadi akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan mati. Terhenti hidup di dunia ini, Pak. Hah? Kapan itu mati? Masing-masing kita tidak ada yang tahu. Dan tidak usah kita bertanya kapan kita mati. Karena itu pertanyaan yang fadhi, kosong, tidak ada fungsinya. Yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing adalah ala ayyi halin namut, dalam kondisi seperti apakah kita mati nanti. Itu yang harus kita pertanyakan. Apakah kita sedang istiqomah beribadah di atas sunnah terus kita mati di atas itu, atau kita na'udzubillahi min dzalik dalam keadaan patah semangat, tidak taklim lagi, ibadah pun sedang loyo, sholat pun terlambat-terlambat, bahkan kadang sholat kadang tidak, di saat itulah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Mati itu tidak seorang pun tahu kapannya. Bagaimana cara dia akan mati? Apakah karena sakit dulu? Enggak ada yang tahu. Ya, banyak orang yang sehat tiba-tiba mati. Ya, kata dokter ini serangan jantung. Karena memang setiap orang mati jantungnya berhenti, Pak. Jadi dokternya betul itu, enggak ada yang salah. Ya. Masa disebut serangan kaki? Serangan jantung. Padahal dia tidak ada apa, yang namanya mati tetap mati. Walaupun dia tidur, mati bisa. Orang sakit, mati juga banyak. Tidak perlu kita cari-cari. Itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Yang kita pikirkan selalu, ala ayyi halin namut, dalam kondisi seperti apakah kita mati. Itu yang selalu kita pikirkan. Hari ini saya ibadah panda. Saya sholat subuh tadi terlambat. Ini sudah, tadi belum qobliyah subuh. Aduh, coba kalau saya mati hari ini, rugi saya. Saya belum salat duha, saya. Aduh, cepat, mau mati. Bisa jadi mati dalam hitungan menit. Bisa jadi tidak, Pak? Bisa. Banyak orang lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba jatuh mati. Banyak. Orang lagi olahraga, katanya cari keringat ben sehat, malah cari keringat ben mati, Pak. Badminton tiba-tiba grek mati. Lagi-lagi serangan jantung. Jantungnya berhenti, Pak, memang. Hak kata kaum muslimin, hati-hati. Kita berpikirnya itu, saya ini hari ini bagaimana? Tengok yang kemarin. Waduh, kemarin begini-begini, hari ini harus lebih baik. Begitu program kita. Ala ayyi halin namut. Hadirin yang kami muliakan, Nabi menyebutkan, gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu. Ya, namanya manusia kaum muslimin, ada dua kemungkinan, sehat dan kemungkinan apa? Sakit. Sehat dan sakit, hal yang pasti menimpa kehidupan manusia. Ketika sehat, mudah beramal. Manfaatkan ketika sehat untuk beramal. Jangan sudah setruk, sudah pelo, melaku bangel, baik yang mikir, enggak naku sehat, salat jamaah. Oh, karuan pak. Terus kayak gue. Ya? Baru mikir salat jamaah. Kasihan. Nah, sebelum datang sakitmu, beramallah selama engkau masih diberi kesehatan. Dan ada satu hal yang sangat menarik, wahai kaum muslimin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memiliki kebiasaan baik di saat dia sehat, contoh biasa dia taklim rutin, biasa dia baca Quran rutin, amalan yang terus menerus dia lakukan, biasa dia sholat berjamaah di masjid dan sholat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, suatu saat sakit, tergeletak di atas tempat tidur, di infus, tidak bisa beramal. Sholatnya dengan tidur. Terlentang maksudnya, Pak. Kalau lagi tidur yang enggak bisa sholat, Pak, lagi tidur, terlentang. Muttaji'an bahasa Arabnya. Pahala yang dia biasa raih ketika sehat itu tetap ditulis walaupun dia sedang sakit. Dia tidak melakukannya. Masya Allah, Rasul mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau dia sedang safar, tetap ditulis pahala bagi dia amalan-amalan ibadah yang biasa dilakukan olehnya di saat sehat ataupun di saat tidak sedang safar. Ditulis. Sakit berapa lama mas? 5 tahun. Setruk umamanya. Dulu sebelumnya sering sholat jamaah. Iya. Masya Allah. 5 tahun itu, walaupun kamu absen, tidak hadir ke masjid, tetap ditulis sebagaimana engkau hadir di masjid pahalanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Maha Pemurah. Dulu kita biasa taklim, mengajar di pondok, di sekolah, di madrasah kita, di halaqah ketalim kita, karena sakit enggak bisa, tetap ditulis pahala bagimu seperti hanya ketika engkau beramal di saat engkau sehat. Masya Allah. Sehingga bagi orang yang mukmin, dia ketika sakit, ketika sehat dimanfaatkan untuk beramal, ketika dia sakit pun mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya mengalir. Masya Allah. Ini jikalau kita memiliki amalan yang rutin di saat kita sehat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Orang sakit, dulunya gak pernah memiliki amalan ibadah yang rutin, dia tidak mendapatkan amalan ibadah. Ibadah apa yang ditulis bagi dia? Tidak ada. Bisa dipahami hadirin? Ini. Yang ketiga, gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Kesempitan itu, kaum muslimin, yang paling sempit yang tadi kami sampaikan di depan. Datangnya ajal. Datangnya kematian menjemput seorang di antara kita. Itu kesempitan yang paling sempit. Adapun kalau yang biasa kita rasakan, mau naik kereta atau pesawat, waktunya tinggal berapa, kita berlarian mengejar supaya jangan ketinggalan, itu kesempitan atau bukan? Kesempitan itu, waduh ini waktunya ada sekian, terus cepetan, cepet lari-lari, pesawatnya sudah menunggu, lari kita. 5 menit lagi keretanya mau jalan, sudah masuk, oh, lari kita, sempit sudah. Tapi kalau seandainya keretanya jalan, tiket masih banyak pak di loket. Maksud, tuku maning. Waktu masih longgar lagi, kapan berangkatnya nanti malam? Oh, sudah masih longgar, beli tiket lagi. Lah kalau sudah mati, tiket urip di mana kamu beli? Mau mati, aku beli tiket hidup lagi. Tiket ajaib. Enggak ada kok muslimin. Maka manfaatkanlah kesempatanmu sebelum datang kesempitanmu. Yang berikutnya kaum muslimin, sebut oleh Rasulullah adalah manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kelima, manfaatkanlah masa kayamu sebelum masa miskin. Hadirin yang kami muliakan, kehidupan manusia dari yang tadi kita baca dari hadis tadi, bertambahnya waktu bukan bertambahnya muda. Tapi bertambahnya waktu adalah bertambahnya kesusahan. Sehat sekarang ke arah tua sakit. Muda sekarang tambah waktu lemah-lemah tua. Hidup sekarang ke arah sana mati. Kaya sekarang ke sana-sana bisa terjadi kemiskinan atau tidak bermanfaat hartamu. Sehingga kau lalai. Karena harta ada dua madharat. Yang kedua, melalaikanmu dari jalan Allah dan menyebabkanmu murka, dimurka Allah. Atau yang kedua, hartamu habis sehingga kau kesusahan lagi. Kemudian yang berikutnya, wahai kaum muslimin, berbagai macam kendala yang disebutkan dalam sebuah riwayat, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beberapa ulama menyebutkan dalam sanadnya terdapat pembicaraan sahih dan dhaifnya, tetapi secara matan, secara isi sahih. Nabi kita menyatakan, badir bil amali, segeralah kalian beramal. Hal tantaziruna sab'an, segeralah kalian beramal. Segeralah, badir bil amali sab'an, kata beliau, segeralah kalian beramal sebelum datang 7 hal yang akan menghalangimu. Apa itu ya kaum muslimin? 7 hal itu yang pertama. Hal tantadiruna illa faqran munsiya au ghinan mudhiya au mardan mufsidan au haraman mufnida au mautan mudhijan au dajjal fashur ghaibun intadhar au as-sa'atu fas-sa'atu adha wa amar. 7 ini. Yang pertama, segeralah kalian beramal sebelum datang masa fakir. Fakir yang melalaikan. Fakran, itu kefakiran. Munsiyan, yang melalaikan. Segeralah beramal sebelum datang itu. Hadirin yang dimuliakan, kita sedikit sampaikan, fakir itu ada 2. Fakir yang sabar. Fakir yang dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terpuji. Karena kefakirannya tidak melalaikan. Fakir yang kedua, fakir yang melalaikan. Apakah ada orang yang fakir dan kefakirannya menyebabkan dia lalai dari beribadah? Banyak. Misal adalah orang yang fakir, kurang harta, repot ekonominya, ya. Kita ambil contoh mamanya, mereka-mereka para bapak-bapak tukang becak di pinggir jalan, diajak, Pak, sholat Jumat situ, Pak. Hari kita sholat Jumat dulu, Pak. Jawabannya apa? Sengol, Mas, Mas. Wong golek duit jangan mikirin ibadah teman. Dia akan menjawab dengan sebab apa? Kemiskinan yang dialami. Dia merasakan itu adalah problem yang harus dia pecahkan, harus dia tangani, kekurangan ekonomi. Ini yang dipusatkan pikirannya. Jangankan mikirin ibadah. Ngoleh duit banget. Banyak tidak yang kayak gitu, Pak? Banyak. Sehingga mereka waktu sholat Jumatnya, Jumat loh. Jumat itu satu minggu berapa? Sekali, satu ahad, satu pekan itu sekali. Apalagi yang sehari 5 kali tidak dilakukan. Karena memang kalau orang sudah meninggalkan sholat yang fardu, amalan yang lainnya akan berat bagi dia. Itu fakran munsiya. Itu bisa melanda kita loh. Sekarang alhamdulillah ekonomi kita bisa berjalan, dagang apa ala kadarnya, rezeki mengalir. Suatu saat Allah timpakan sebuah kerepotan. Ini bisa menyebabkan oleng. Keisi komaan terancam. Karena ujian kemiskinan. Sebelum itu datang, beramalah kata Nabi. Atau yang kedua, ghinan mudghiyah. Segeralah beramal sebelum datang kesusahan yang kedua. Apa itu? Kekayaan yang menyebabkan melampaui batas. Tadi orang yang miskin diajak sholat, ngomongnya boro-boro mikir sholat, Pak. Ngelihat tangan biangel. Pikirannya berarti engkau nek sugih gampang lah. Sholat engkau nek sugih. Nyebutan, Pak? Ternyata Rasul memberitahukan kekayaan itu juga menghalangi seorang dari beribadah. Kekayaan yang seperti apakah itu? Kekayaan yang menyebabkan pelakunya melampaui batas. Ketika dia miskin, dia tidak berpikir berjudi, totoan, togel, kipik. Itu enggak kepikiran itu, pasang nomor, tuku buntut, nek sop buntut, enggak apa-apa, Pak. Buntut apa itu? Buntut ayam? Ya tidak. Hadirin yang kemuliakan, ketika dia miskin enggak kepikiran maksiat karena ekonominya susah. Begitu dia punya kekayaan dan kelonggaran, kelapangan, berpikirnya macam-macam. Karena sudah terpenuhi baju, terpenuhi makan, terpenuhi, tinggal selera hidup, gaya hidup. Syahwat larinya. Sehingga harta itu pun sebagai fitnah menghalangi seorang dari beramal. Karena itu beramalah sebelum datang masa itu. Kita ini wa muslimin, semua kita kepengen kaya. Nggih mboten, Pak? Anak aku ora wong lembo, Pak. Semua kita kepengen kaya. Ingat, kekayaan tanpa dibarengi ilmu agama akan bersifat menyebabkan kau melampaui batas. Yang haram-haram kau mulai lakukan, yang wajib-wajib mulai kau tinggalkan. Berbeda ketika sekarang ini kondisi ekonomi seperti ini, pas-pasan. Berlebih tidak, kurang juga tidak. Banyak berdoa, ya Allah, mudahkanlah rezeki. Sholat malam masih rutin, ya Allah, berdoa hari ini saya mencari rezeki, berikanlah penglarisan dagang saya. Masih banyak berdoa, masih banyak ibadah ketika kondisi seperti ini. Begitu besok ekonominya bertambah, punya toko sembako, yang tadinya kerap berdoa sudah kurang berdoa, waktunya ngurusi dagangan lebih banyak. Yang tadinya sholat duha sudah tidak, ngurusi apa? Toko. Allah takdirkan tokonya laris, bikin toko lagi yang kedua, toko lagi yang ketiga. Toko sudah banyak, bikin supermarket. Kurang besar, bikin pom bensin, bikin hotel. ibadah apa? Nah, suara butuh ibadah. Sebab disuki itu musibah. Sehingga miskin kita tidak berharap, karena itu sesuatu yang bisa menyengsarakan kita. Kaya juga kita tidak berharap, karena itu bisa melampaui, menyebabkan kita melebihi batas. Limpahkan rezeki kepada kami yang barokah, sedikit maupun banyak. Banyak barokah, alhamdulillah. Sedikit sabar, itu yang diharapkan. Tetap beribadah. Sehingga dua hal ini jangan menyebabkan kita dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jam 9. Sudah selesai waktunya. 5 menit. Masih sabar apa, Pak? 5 menit saja. Jam 9 lebih 10. Tadi kita mulai jam 8 lebih 10 ya. Iya, kurang 5 menit 10-nya. 1 jamnya. Manfaatkan mumpung ada waktu. Hadirin yang kami muliakan. Yang ketiga, Nabi menyebutkan segeralah beramal sebelum datang masa sakit. Sakit apa yang dimaukan dalam hadis ini? Maradun mufsidah, sakit yang merusak. Sakit yang merusak fisik sehingga tidak bisa lagi untuk beraktivitas. Seperti stroke ataupun penyakit yang lainnya yang menghalangi kamu untuk beramal. Hanya tinggal angan-angan, kalau saya sembuh saya akan baca Quran, kali ini ngomong saja susah. Pelo, ngerti pelo, Pak? Ya. Saya kalau sembuh saya akan selalu berjamaah, karena kemarin ketika saya enggak pernah, sekarang dia jalan pun enggak bisa. Harus dipopong. Ini juga penghalang yang bisa setiap saat menimpa kita. Tapi saya sehat loh, enggak ada penyakit apapun. Ketabrak mobil, tugel sikilmu, angel maning ibadah ya, Pak. Jangan berpikir sehat itu untuk selamanya. Bisa sakit sewaktu-waktu. Atau yang keempat, mautan mudhijan. Harman mufnidan. Segeralah kalian beramal sebelum masa pikun. Pikun itu beda dengan rentak. Kalau pikun itu hilang akal, sudah tidak lagi terkena kewajiban syariat, akalnya sudah hilang. Tapi kalau renta, akalnya masih ada, fisiknya yang lemah. Dia berak kencing di celana karena sudah renta tua, tapi otaknya masih ingat. Buktinya apa? Masih ingat anak istrinya, kalau disuruh ngitung duit masih bisa, apa kok guys juta, wow, masih pintar. Orang seperti ini, dia masih terkena beberapa kewajiban-kewajiban. Saya berikan contoh aja. Dia tidak wajib puasa karena fisiknya rentak. Tapi karena masih berakal, dia wajib fidyah. Beda dengan orang yang pikun, hilang akal, majnun, gila. Walaupun tubuhnya masih kuat, karena dia hilang akal, tidak terkena kewajiban apapun. Itu bisa menimpa kita. Walaupun muda, benturan tabrakan keras, otaknya kongselat. Ngerti kongselat, Pak? Guyung-guyu, bae, Pak. Orang apa-apa guyung-guyu, aduh, jadi bocah. Nah, tapi sehat awake, guyung-guyu, bae. Yang berikutnya, kematian yang mujizan. Segera beramal sebelum datang kematian. Kematian itu ekonomi muslimin diberi sifat oleh Nabi kita mujhizan. Apa itu makna mujhizan? Mujhizan artinya adalah sesuatu yang sudah siap, sudah jahis. Setiap saat datang ajalmu langsung direnggut. Tidak permisi, tidak ada isyarat, tidak ada tanda, langsung mati. Itu yang namanya mati. Gak nunggu kita tua dulu, gak nunggu sakit dulu, Kalau sudah waktunya mujizan, ibarat itu menerkam itu sudah di ubun-ubun kita, set langsung mati. Dalam posisi apapun. Hakada kematian itu sifatnya seperti itu. Atau yang keenam, segeralah beramal sebelum Dajjal datang, karena Dajjal ini sesuatu yang sangat buruk. Dajjal memiliki sifat yang sangat buruk, fitnahnya sangat besar. Seorang yang tertipu dengan Dajjal, dia akan terbawa hanyut oleh apa? Fitnahnya Dajjal sehingga tidak bisa beramal lagi. Nabi kita mengatakan, barang siapa yang mendengar Dajjal, falyan an, hendaknya dia menjauhinya sejauh-jauhnya. Dan yang ketujuh, adanya kiamat besar. Yang kiamat besar ini sangat parah. Hadirin yang dimuliakan, ini adalah hadis Nabi atau sebuah riwayat yang di dalamnya terdapat dalam pembahasan sanadnya ada pembahasan, tapi maknanya sahih. Yang terakhir yang kami sampaikan oleh kaum muslimin, waktu adalah nikmat dari Allah. Sebagaimana tubuh kita sehat nikmat, harta benda nikmat, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, la tazalu qadam 'abdin hatta yus'al arba, akan terus menerus dua kaki seorang hamba terbujur kaku nanti di yaumul mahsyar, hatta yus'al arba, sampai ditanya empat perkara. Yang pertama, an umrihi fima fana, tentang umurnya untuk apa digunakan sampai habis. Yang kedua, wa an jasadihi fima bla, tentang jasadnya untuk apa digunakan sampai jasadnya renta, sampai tua, sampai usang. Yang ketiga adalah tentang wa an malihi fima iktasaba wa fi manfaqa, tentang harta untuk apa, bagaimana kau mendapatkannya dan untuk apa kau gunakan. Ini pertanyaan tentang harta dari dua sisi, bagaimana kau cari harta itu dengan halal atau dengan cara yang haram, kemudian bagaimana caranya kau menggunakannya. Terus yang keempat, an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmu, berapakah yang sudah diamalkan dari ilmu yang telah kita ketahui. Yang kita ambil dari hadis ini adalah pertanyaan tentang waktu yang berlalu. Untuk apa? Itu semuanya jawabannya akan sama dengan apa yang kita lakukan. Sekian tahun telah berlalu, jawaban kita tidak akan berbeda dengan kenyataan yang ada. Kalau waktu berlalu untuk maksiat, ya jawabannya seperti itu. Kalau waktu berlalu untuk hal yang dosa, ya jawabannya seperti itu. Gak bisa kita mengarang jawaban. Tidak bisa kita mengada-ada jawaban. Allah Maha Tahu. Allah bertanya kepada kita bukan karena Allah itu butuh keterangan, Allah tidak tahu, bukan. Allah yang akan memberitahukan. Cuman apa, kenapa kita ditanya? Karena kita bertanggung jawab. Dalam keadaan yang bertanya kepada kita, Allah yang Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Sehingga kalau kita laporannya salah, ditegur, oh dusta kamu, ketahuan konangan. Karena apa? Yang bertanya itu bukan zat yang tidak tahu, tetapi Allah yang Maha tahu. Gak bisa dusta. Maka hadirin yang dimuliakan, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin sebelum habis. Karena waktu itu bisa habis. Wallahu alam bisawab, sebagaimana waktu kita sudah habis. Ini waktu tadi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, bisa difahami oleh hadirin dan memberikan dorongan untuk kita beramal terlebih lagi di waktu bulan Ramadan nanti. Insyaallah kita mudah-mudahan mendapatinya, manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal, karena bulan Ramadan dalam satu tahun hanya satu bulan saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.